meninggal, datang kepadanya hadis bahwasanya maut, kematian itu disembelih, kemudian diwujudkan dalam bentuk kibas, lalu disembelih. Kemudian dikatakan tidak ada kematian selamanya dan tidak ada apa namanya tidak ada kematian selamanya setelah itu. Nah, dia menolak, bagaimana mungkin kematian yang itu merupakan benda yang abstrak disembelih, dijadikan kibas kemudian disembelih, itu enggak mungkin katanya, enggak masuk akal. Ini hadis Rasulullah kok mesti ditimbang-timbang dengan akal, kan begitu? Ya. Demikian juga kaum Mu'tazilah yang datang kepadanya hadis tentang al-mizan, di hari kiamat nanti ada al-mizan. Mizan yang mempunyai dua sukatan. Nah, mereka tidak mengimani ini. Mereka menolaknya, bagaimana mungkin amal yang itu merupakan benda yang abstrak, tidak bisa dilihat, itu ditimbang. Itu bagaimana, kata mereka. Ya, mereka tidak melihat siapa yang menimbang. Ya, timbangan, ya kalau yang menimbang itu Allah kan gampang saja, kan begitu. Kalau mereka ya sampai mampus, mereka tidak bisa menimbang amal, kan begitu. Nah, tapi mereka menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ketika datang ahlul hadis, datang kepada mereka dengan membawa hadis-hadis Rasulullah, mereka dengan serta-merta menolaknya. Tidak. Dan berusaha untuk menolaknya. Berusaha untuk menolaknya. Dengan apa? Dengan membelokkan makna-makna hadis tersebut. Atau menolaknya sama sekali. Sebagaimana mereka mengatakan apa? Senjata mereka, oh, hadis ini enggak mutawatir. Sebagaimana al-Mu'tazilah. Ya. Atau sekarang Hizbut Tahrir. Ya, ketika jumpa hadis yang tidak paham, mereka mengingatkan. Begitu ya. Orang-orang yang sudah merasa sudah habis-habisan mempergunakan akalnya mencari di mana Allah, lalu kesimpulannya Allah di mana-mana, datang hadis itu, mereka enggak bisa menerima. Wah, berarti pekerjaan akal saya sia-sia ini, saya sudah mumet siang malam ini. Nah, akhirnya apa? Hadis ini ditolak. Nah, sebagian orang menolak hadis ini gara-gara apa? Wah, enggak masuk akal ya, Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan atau ditanya di mana. Ya, mulai sekarang ini ada sebagian orang yang mengatakan Allah itu enggak boleh ditanya di mana. Kan begitu ya? Enggak boleh Allah itu ditanya di mana, itu enggak boleh katanya. Itu ada hadis Rasulullah katanya. Ini kalau orang yang jauh dari hadis Rasulullah dia enggak tahu, mungkin dia ya geleng-geleng kepala aja, kan begitu ya. Ya, yang jauh dari hadis-hadis Rasulullah. Ya, terutama di Indonesia ini yang namanya pembacaan Kutubus Sittah itu enggak merakyat. Kalau di misalnya negara di Pakistan atau di negara-negara lainnya yang namanya pembacaan buku Kutubus Sittah itu merakyat. Nah, jadi orang-orang jauh dari hadis-hadis Rasulullah itu ya salah satu sebabnya tidak ada ihtimam. Ya. Ihtimam itu maksudnya kepedulian kepada hadis-hadis Rasulullah. Dijadikan suatu barang yang tersia-siakan, dilupakan, kan begitu. Orang-orang lebih senang baca apa? Ucapan si ini, ucapan Hasan al-Banna, ucapan Kutub, kan begitu, dan ucapan-ucapan lainnya. Adapun ucapan Rasulullah, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, apa namanya, itu tidak menjadi perhatian. Nah, ketika datang sebagaimana yang kita contohkan tadi, wah deh, enggak boleh ditanyakan ayat Allah, ini orang tua misalnya, yang sudah sejak kecilnya dia meyakini bahwasanya Allah di mana-mana, enggak boleh tanya Allah itu di mana. Nah, Dek, enggak boleh ditanya itu. Nanti sesat itu, enggak boleh Allah ditanya di mana itu, enggak boleh. Saya enggak mau jawab. Ya, Pak, ada hadis Rasulullah seumur hidup saya belum pernah dengar hadis itu. Hadis itu dhaif itu katanya. Itu kenapa ya, memang enggak pernah membaca dan enggak pernah membuka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah siapa? Ya, salah para dai-dai yang tidak mau kembali kepada hadis Rasulullah, kan begitu. Hendaknya coba lihat sekarang ini yang membuat kita ini kita katakan prihatin ya. Kebanyakan kalau dai-dai umum itu ya melawak saja jadi mimbar itu, kan begitu ya. Ini saya sering itu mendapati. Kalau enggak membuat isi perut pendengarnya itu kalau enggak tertawa terbahak-bahak ya, tergelak apa pendengarnya enggak puas dia. Hingga kadang-kadang nyerempet-nyerempet perkara-perkara yang berbau porno, kan begitu. Coba antum lihat sendiri. Nah, kalau enggak begitu enggak tenang. Akhirnya apa? Akhirnya yang dapat ya ketawanya saja. Yang dapat bawa Ustaz itu bagus sekali. Kenapa? Wah, lucu tenang. Ya. Bisa dipakai lagi. Nah, seperti itu. Adapun pembinaan, tarbiyah, tasfiyah itu enggak ada sama sekali. Ini namanya memperhatinkan. secara tidak langsung mempengaruhi metodologi di dalam memahami al-Islam. Jadi Islam itu dianggap atau terkesan hanya untuk ditertawa-tertawa, kan begitu ya. Padahal tidak demikian. Itu kenyataannya para ikhwatiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kenyataannya demikian. Yang kita lihat di masyarakat sekarang ini demikian. Padahal Rasulullah mengatakan wail liman yatakallam liyadhaka anhun nas. Celakalah bagi orang-orang yang berbicara untuk membuat orang-orang tertawa. Nah, ini celaka. Kan begitu. Tapi ya suka sama suka, kan begitu, apa boleh buat. Ini kenapa? Membutuhkan bahwasanya si dai sendiri bodoh, orang-orang yang diajarkan lebih bodoh lagi, kan gitu. Enggak tahu apakah sama-sama bodohnya. Demikian para ikhwatiddin, karena ada surat ini, salat duhur ya. Dilanjutkan setelah asar. Dilanjutkan tanya jawab ya. Satu penjelasan sedikit, nanti tanya jawab. Nanti setelah itu kita istirahat ya. Tanya jawab tentang materi ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian yang baru lalu telah kita sebutkan sumber hukum yang resmi dalam dinul Islam, yaitu Al-Kitab dan As-Sunnah, dan tidak bisa dibedakan antara keduanya di dalam berhujjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dianugerahkan kepada beliau Al-Quran, sebagaimana telah dianugerahkan juga kepada beliau As-Sunnah. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kenapa itu? Jangan duduk di sana, di sini. Oleh Al-Imam Abu Daud, itu dicatat. Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, serta Al-Imam Ad-Darimi, dari Al-Miqdam bin Mahdi Yakrib. Al-Miqdam bin Mahdi Yakrib radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah, ala yusiku rajulun syab'an ala arikatih yaqul alaikum bihadhal quran fama wajadtum fihi min halalin faahilluh wama wajadtum fihi min haramin faharrimuh wa innama harrama rasulullah kama harrama Allah. Hadis sahih, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Abu Daud dan Sahih At-Tirmidzi, dan dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan sahih. Artinya sebagai berikut: ketahuilah, sesungguhnya telah dianugerahkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Ketahuilah, hampir tiba masanya di mana seorang laki-laki yang kenyang bersandar di atas sarirnya, di atas singgasananya, di atas sofanya. Lalu dia mengatakan, hendaknya kalian memegang teguh Al-Quran ini. Ya, kalau kita tanyakan kepada kalian, seruan ini kayaknya apakah batil atau hak ini? Dia mengatakan, pegang teguh Al-Quran, Al-Quran ini. Hah? Hak atau batil? Ya? Saya tanyakan dulu. Dia menyuruhkan, hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Apa-apa yang halal kalian dapati di dalamnya, maka halalkan. Apa-apa yang haram di dalamnya kalian dapati, maka haramkan. Saya tanya kepada kalian, seruan ini, seruan yang dikumandangkan oleh laki-laki kenyang di atas tempat tidurnya ini, ini adalah sifat Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, sesungguhnya yang dimaksud dengan sifat ini adalah ashabut tarf wadda'ah alladzina lazamu al-buyut, yaitu orang-orang yang hidup megah dan mewah, yang mencukupkan diri dengan tinggal di rumah saja, dan mereka tidak mau menuntut ilmu, tidak keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu di tempat-tempatnya, yaitu di majelis-majelis ilmu. Dia meninggalkan ilmu, tidak menuntut ilmu, di rumah saja. Dia mengatakan, hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Apa-apa yang halal kalian dapati di dalamnya, halalkan. Apa-apa yang haram, maka haramkan. Saya tanya kalian, ini seruan batil atau hak? Kenapa? Nah, ada yang hak, ada yang batil. Sini hak, itu batil. Sebalik. Hak sama, sini batil. Saya tanya dulu yang hak dulu ya. Hak, kenapa hak? Yang batil, kenapa batil? Tidak cukup untuk berpegang teguh hanya pada Al-Quran saja. Tidak cukup untuk berpegang teguh hanya pada Al-Quran, tapi juga menggunakan sunnah. Ungkap dulu hakikat orang ini. Ya, tentu saja para ikhwah fiddin a'azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kaidah berbunyi berkata, al-ibrah bil ma'ani walaysa bil mabani. Ya, apa kaidahnya? Iya, yang dijadikan ukuran standar adalah isinya, bukan hanya kulitnya, kan begitu. Kulitnya ini bagus, ya, tapi isinya apa? Apa yang dimaksudkan dari ucapan dan seruannya ini? Yaitu hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja. Nah, inilah yang batin, ya. Jadi jangan terpicu dengan seruan-seruan atau slogan-slogan yang terkadang secara zahir, secara lahiriahnya itu masya Allah indah, akan tapi kalau kita lihat ke dalam rupanya racun. Ya, istilahnya gelas atau kita katakan minuman, dari luar nampaknya indah, nampaknya memikat minuman ini, menarik orang untuk meminumnya, akan tapi rupanya di dalamnya racun. Apakah kalian berani minum ini karena apa? Karena botolnya indah, karena warnanya menarik. Atau kalian tidak berani minum ini karena apa? Karena isi hakikat yang ada di dalamnya adalah racun. Mana alasan yang benar? Tentu saja yang kedua, yang tidak mau minum karena isinya racun. Bukan dia tidak mau minum karena botolnya indah, enggak mungkin itu, ya. Sebagaimana tadi, bukan orang enggak mau ikuti dia karena seruannya bagus, tidak. Tapi isi seruannya itu adalah batil. Apa seruannya? Untuk meninggalkan Al-Qur'an dan hanya mencukupkan dengan sunnah Al-Qur'an dan tidak membutuhkan as-sunnah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan setelah itu, sesungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Apa artinya? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk menetapkan syariat. Karena beliaulah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu dan telah mendapatkan rekomendasi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah mengatakan, da'uni ma taraktukum, biarkan aku dari apa-apa yang telah aku biarkan bagi kalian, yaitu gak usah usik-usik. Yang aku biarkan, biarkan juga. Yang tidak aku komentari, jangan komentari. Itu maksudnya. Da'uni ma taraktukum, apa-apa yang tidak aku komentari, barang-barang yang tidak aku komentari, maka biarkan. Misalnya gajah, tidak dikomentari oleh Rasulullah halal atau haram, maka biarkan, hukum asalnya halal. Halal makan gajah, silakan buka warung sate gajah. Itu maksudnya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena banyaknya kengeyelan mereka dan penyelisihan mereka atas nabi-nabi mereka. Sebagaimana Bani Israel. Bani Israel disuruh menyembelih sapi betina. Mereka menanyakan, bagaimana sapi betinanya? Ketika ditanya demikian, pertama syarat. Ya kan? Apa syaratnya? Ditambahkan lagi satu sifat yang merupakan syarat. Tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara keduanya. Tambah sulit, tambah sempit. Bukankah demikian? Ditanya lagi bagaimana warnanya. Ditambah lagi satu sifat. Safraun faqi'un launuha tasrun nadhirin. Kuning. Menyenangkan orang memandangnya. Bertambah satu sifat. Masih lagi ditanya, bagaimana masih sama atas kami? Maka ditambah lagi sifatnya, yaitu yang tidak dipakai untuk membajak tanah dan untuk mengairi sawah, tidak ada cacat dan belang padanya. Wah, tambah berat. Hampir-hampir mereka tidak dapat mewujudkannya untuk melakukannya. Kenapa? Karena kengeyelan mereka terhadap nabi mereka. Ini adalah sifat Yahudi. Yang 100% atau 100% kita dapati pada ahlul kalam atau ahlul ra'i yang mendewakan akal. Seandainya mereka tidak bertanya macam-macam, ya, enggak bertanya bagaimana ini, bagaimana itu, apa ini, apa itu, ya, sapi betina apa saja yang mereka sembelih, niscaya sah bagi mereka. Bukan dari demikian. Sah. Karena Allah Subhanahu wa taala memutlakkan, mutlak. Ya, sapi betina bagaimanapun yang kalian sembelih boleh. Tapi karena mereka ngeyel, maksud hati ingin keluar dari perintah. Maksudnya lepas tanggung jawab, rupanya bertambah berat. Wa ma kadu yafalun. Hampir-hampir mereka tidak dapat menemukannya. Hampir-hampir mereka tidak dapat melakukannya. Kenapa? Karena syarat demi syarat bertambah menjadi berat. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kejahatan seorang muslim atas muslim yang lainnya yang paling besar dan parah adalah diharamkannya satu permasalahan disebabkan pertanyaannya. Ya, suatu perkara yang pada dasarnya itu halal, lantas diharamkan gara-gara apa? Gara-gara pertanyaannya, gara-gara kengeyelannya. Jadi ngeyel, ngengkel itu adalah sifat Yahudi dan harus dijauhi. Ngeyel dan ngengkel terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah ditetapkan begini, minta begitu. Sudah ditetapkan begitu, minta begini. Akhirnya apa? Akhirnya berat sendiri. Seperti Yahudi tadi. Ya, mereka meminta apa? Mereka meminta untuk melihat Allah terang-terangan dengan mata kepala sendiri. Akhirnya dinampakkan gunung meletus, akhirnya mereka mati. Lalu dibangkitkan lagi. Demikian pengkhianatan orang-orang Yahudi. Diberikan kepada mereka manna dan salwa. Bagaimana? Mereka enggak puas. Mereka mengatakan, "Lan nasbiru 'ala ta'amin wahid. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha." Kami enggak puas dengan satu resep masakan saja. Satu jenis makanan kami enggak puas. Kami mau bermacam-macam, mau berbilang-bilang resep. Ya. Berdoalah, mintalah kepada Rabb engkau untuk mengeluarkan makanan-makanan dari bumi, mentimun, bawang, adas dan sebagainya. Mereka mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah dari itu. Inilah bentuk kengeyelan orang-orang Yahudi. Diperintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam korya, ke dalam negeri dalam keadaan sujud. Wadkhulul baba sujadan wa qulu hitatan naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Masuk dalam keadaan rukuk. Tapi mereka masuk dalam keadaan ngesot. Mereka bukan mengatakan hitah, tapi mereka mengatakan hintah. Hitah itu artinya ampunilah aku. Kalau hintah itu berilah aku gandum. Nah, demikianlah orang-orang Yahudi ya, yang selalu ngeyel dan menyelisihi penyelisihan mereka kepada apa-apa yang telah diperintahkan oleh Nabi mereka, Musa alaihissalam. Mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari. Namun, bagaimana kembalinya Nabi Musa menemui mereka, tiba-tiba Nabi Musa menemukan mereka sudah menyembah anak sapi. Mereka berkata kepada Nabi Musa sebelumnya, jadi coba jadikanlah bagi kami ilah sebagaimana mereka juga punya tuhan-tuhan. Jadikan bagi kami tuhan sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ini permintaan mereka. Maka apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhadun. Kalian ini memang benar-benar orang-orang bodoh. Nah, demikian ya. Bani Israel, Yahudi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl." Apakah kalian wahai kaum muslimin ingin meminta kepada rasul kalian apa-apa yang telah diminta oleh Bani Israel sebelum kalian? Yaitu apakah kalian ingin mengikuti melatahi tindak tanduk mereka? Apakah kalian mau seperti itu? Nah, ini dia. Kita lihat para hafidzin azanya Allah wa iyyakum ya, metodologi memahami agama ala Yahudi. Ya, Pak? Metodologi memahami agama ala Yahudi. Nah, orang-orang yang berorientasi kepada logika, coba lihat. Sekarang ini ya seperti itu. Ya. Mereka dikatakan, diperintahkan untuk mengatakan Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Ar-Rahman, Rab yang maha pemurah yang bersemayam di atas aras. Mereka mengatakan Ar-Rahmanu alal arsis tawla. Bertambah L. Lam, gitu. Istawla. Istawla artinya menguasai. Jadi, Ar-Rahman, yaitu Rab yang maha pemurah, yang menguasai aras. Karena mereka tidak mau menerima Allah itu bersemayam di atas aras. Nah, ini kan sama seperti kengeyelan dan kengengkelan orang-orang Yahudi. Bukankah demikian? Ya, jadi hati-hati itu. Jangan terjebak kepada metode-metode al-Mu'tazilah Al-Jahmiyah yang memang mereka mengadopsi pemikiran mereka itu dari Yahudi. Ya. Jadi jangan kita ikuti mereka. Hati-hati, apalagi sekarang ini berkembang Neo Mu'tazilah, Mu'tazilah baru dalam baju baru dan dalam nama baru. Mungkin nama boleh berubah, tapi hakikat bisa saja sama. Ya, seperti arus pemikiran sekarang ini rasionalisme. Atau yang diperkenalkan oleh Hizbut Tahrir sekarang ini. Yang mempopulerkan lagi ya, budidaya akal di tengah-tengah umat Islam. Ya, kalau kalian pernah ikut HMI mungkin ya sudah, itu memang sudah murni dari situ. Ya, rata-rata memang mereka kayaknya memprotes, kenapa Allah menciptakan akal kalau akal hanya menjadi fitnah gitu. Seakan-akan mereka berkata sebagaimana ucapan orang-orang musyrik, lau Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau syaa Allahu ma asrafna wala abaruna wala haramna min syai. Seandainya Allah berkehendak, ya, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Dan tidak juga bapak-bapak kami berbuat syirik. Dan tidak kami mengharapkan apa yang dihalalkan Allah. Kata mereka. Nah, pandai pula mereka berdalil. Dengan apa? Dengan takdir. Kan gitu ya. Dengan akal lagi. Para ikhwah fiddin. Azami Allah wa iyyakum. Wah, kalau Allah berkehendak kan kami tidak musyrik. Ini kan karena kehendak Allah. Ini hujjah orang-orang musyrik. Allah membeberkannya di dalam Al-Quran. Lau syaa Allahumma asyrafna wa la aba'una, kata mereka. Wa ma haramna min syai'. Seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan musyrik. Kami tidak akan demikian juga bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Demikian juga kami tidak akan melanggar aturan Allah, tidak akan mengharamkan apa yang dihalalkannya, kata mereka. Nah, lari lagi ke akal. Bagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dari ini adalah dari iblis. Dan ditularkannya kepada anak-anak cucu Bani Adam untuk menyesatkan mereka. Jadi bagaimana sikap kita kepada Al-Quran, demikian juga sikap kita kepada Al-Hadis. Tidak ada beda. Karena Al-Quran itu dijelaskan dan dirinci dengan Al-Hadis. Dan Al-Hadis merupakan penjelas dari Al-Quran. Nah, ketika kita yakini ini dengan seyakin-yakinnya, kita hujamkan ini dan kita resapkan di dalam hati kita. Tinggal satu permasalahan dan ini sangat menentukan. Dan saya pertama sekali bertanya dulu kepada kalian. Kenapa di antara orang-orang yang mengangkat bendera Alkitab dan As-Sunnah juga berselisihan? Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menyimpang. Kenapa? Ada apa? Gimana? Ya, maksud saya titik yang merupakan perbedaan, yang membedakan, yang memisahkan antara orang-orang yang menyuarakan dengan apa? Satu suara atau satu slogan ini. Apa? Masalah apa? Masalah? Masalah apa? Coba diikut, apa namanya, diikuti atau enggak ini? Diikuti enggak ya, apa namanya, urutan-urutan pembicaraan kita ini? Ya, setelah kita jelaskan secara panjang lebar mengenai Alkitab dan As-Sunnah yang kita yakini itulah masdar asli, yang lain hanya tabai. Ya, dan kita yakini apa, dan kita ketahui sikap-sikap kita terhadap keduanya. Lalu kenapa orang-orang yang mengangkat syiar Alkitab dan As-Sunnah itu berbeda? Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang ternyata menyimpang. Kenapa? Memahami dengan akalnya. Yaitu masalah paham. Bukan gak demikian. Masalahnya masalah paham. Barang boleh sama, tapi memahaminya mungkin berbeda. Bukan gak demikian. Seorang menanggapi Alkitab dan As-Sunnah, dia meyakini bahwasannya Alkitab dan As-Sunnah adalah satu-satunya pedoman hidup yang kita tidak boleh keluar dari. Dan ini banyak disuarakan oleh dai-dai sekarang ini. Tapi ternyata kita dapati di dalam kehidupannya, di dalam praktek lapangannya, dia ternyata menyimpang dari apa-apa yang telah digariskan oleh Alkitab dan As-Sunnah itu. Ini satu. Dan ini mungkin disebabkan karena kekurangan dirinya, alias dia tidak mau mengamalkan di dalamnya. Oleh karena itu kita dapati banyak da'i-da'i yang apa, yang ternyata cukur jenggot, padahal dalam sunnah jelaskan begitu ya, dijelaskan bahwasanya waqfirul lihya waqasus syarif, ya biarkan jenggot dan potonglah kumis. Nah dia kebalikannya, kumisnya tebal, jenggotnya enggak ada. Dia menyuarakan apa? Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab dan As-Sunnah. Kenapa ini terjadi? Ini yang pertama. Sebabkan apa? Syahwatnya. Banyak itu kalian dapati nanti kalau kalian terjun ke masyarakat. Banyak di antara da'i-da'i atau yang bertitel da'i, ternyata kita dapati bentuknya saja enggak sesuai dengan apa yang mereka suarakan, kan gitu ya. Dan ini kadang-kadang mengecewakan kita dan mengecewakan para madhu dan masyarakat. Dia dapati menyuarakan Alkitab dan As-Sunnah, akan tetapi kenyataannya, realita yang dia lihat ternyata jauh sekali dari apa? Dari Alkitab dan As-Sunnah. Keluarganya, istrinya tidak berhijab, merokok, kan begitu. Lalu dia mengatasnamakan perjuangan Islam, menegakkan Alkitab dan As-Sunnah. Bentuknya kita lihat seperti itu, seperti Charlie Chaplin. Ini tentu saja seruannya ya tidak ada artinya. Kenapa? Karena dia memang jauh pelaksanaannya dari Alkitab dan As-Sunnah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah asy-syahwat. Ya, asy-syahwat. Kemudian yang kedua, kalau itu dapat kalian mungkin secara terang-terangan kalian dapat identifikasi itu, dai-dai seperti itu ya. Nah ada yang kedua, dan ini lebih samar lagi karena sebabnya juga lebih samar. Kalian dapati dai yang menyuarakan Alkitab dan As-Sunnah, masya Allah penampilannya bagus, multahi, berjenggot, ada kumisnya, bagus dicukur, pakaiannya, keluarganya, akan tetapi ternyata dia sahibul bid'ah, mubtadi', jatuh ke dalam penyimpangan manhaj, jatuh ke dalam penyimpangan manhaj. Kalau yang pertama sudah jelas tadi ya, kita nggak usah bicarakan lagi. Walaupun dia mengangkat Alkitab As-Sunnah, dia jadi kalau gitu modelnya potongannya ya itu saja, ya apa namanya, mengetahui penyakitnya. Nah kalau yang ini agak samar. Iya, penampilannya masya Allah, dia menyuarakan Alkitab dan As-Sunnah. Ternyata seruan Alkitab dan As-Sunnahnya itu berbau bid'ah. Dan ini lebih berbahaya terhadap umat Islam daripada yang jelas-jelas tadi. Di dalam sejarah Islam juga sudah muncul model-model seperti ini. Kalau yang tadi seperti Mu'tazilah yang sering saya contohkan itu jelas kalian sudah mengerti ya. Orang-orang yang memahami Quran seenak dewi, kemudian apa, mengamalkan juga seenak perutnya saja. Akhirnya apa? Akhirnya penampilannya seperti itu. Terefleksi dari penampilannya, keadaannya sehari-hari, muamalahnya jelek, akhlaknya kotor, ya seperti itu. Nah yang kedua ini lebih samar dan ini harus diperhatikan dan harus diwaspadai. Harus lebih mawas dari orang seperti ini. Penampilannya masya Allah, kalau kita lihat sholatnya khusyuk, menangis. Kalau lihat puasanya, puasa Senin Kamis. Akan tetapi pemikirannya, pemahamannya menyimpang keluar dari As-Sunnah, keluar dari manhajun nubuwah. Kenapa? Sebagaimana yang kita singgung tadi, orang seperti ini sudah muncul, dan inilah dia bid'ah yang pertama sekali muncul di tengah umat ini, yaitu bid'atul khawarij, pemahaman khawarij. Hati-hati para sahabat, para ikhwah sekalian, para sahabat sekalian. Karena pemikiran khawarij ini muncul pada hari ini, ya sebagaimana pemikiran-pemikiran ala Mu'tazilah muncul juga pada hari ini dalam bentuk yang baru dan nama yang baru pula. Demikian pula, enggak ketinggalan kereta dari mereka, Al-Khawarij yang juga muncul dengan baju baru, nama baru, dan style baru pula. Dan ini harus dihati-hati. Karena Al-Khawarij, sebagaimana dikatakan Rasulullah, kilabu ahlin nar. Anjing-anjingnya penduduk neraka. Wah, ngeri sekali. Yamruquna minal Islam kama yamruqus saham minar ramiyah. Keluar dari Islam, melesat keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Pernah lihat anak panah keluar dari busur? Hah? Kira-kira bisa balik lagi enggak? Sulit ya? Sulit. Yang disifatkan oleh Rasulullah, inna fi ummati qauman yatajara bihim tilkal ahwa. Kama yatajara al-kalabu bi sahibih la yadau irqan wa la mifsala illa dakhala. Akan ada pada umatku, kata Rasulullah, satu kaum yang mengalir hawa nafsu di dalam tubuh mereka sebagaimana mengalirnya virus rabies, menjalarnya virus rabies di dalam tubuh penderitanya. Tidak tersisa satu persendian dan urat pun melainkan sudah dirasuki. Nah, ini berbahaya sekali virusnya ini. Ini perlu diwaspadai ini. Karena penampilannya juga okay. Menakjubkan. Akan tetapi rupanya pemahaman yang dia bawa menyimpang. Saya contohkan dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk khawarij. Di mana ya sejarah munculnya khawarij ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari peperangan Hunain, Rasulullah pun membagi ghanimah, harta rampasan perang kepada para sahabat. Di mana di dalam pembagian itu Rasulullah lebih mengutamakan, memprioritaskan asyraf Makkah, yaitu penduduk-penduduk Makkah, pembesar-pembesar Makkah yang baru masuk Islam. Yang baru saja masuk Islam, tapi diberi oleh Rasulullah ini hampir menjadi fitnah bagi sahabat Ansar. Hingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau memberikan kepada penduduk Makkah, sedangkan engkau, dan engkau tidak memberikan kepada kami, sahabat Ansar, sedikit pun. Hingga apa kata Rasulullah? Tidakkah kalian senang orang-orang pulang kembali dengan harta benda mereka, sedangkan kalian kembali pulang ke Madinah dengan membawa Rasulullah? Lalu nangislah mereka dan mengatakan, Rodina billahi robba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kami ridha dengan Islam sebagai din, Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai Nabi kami. Nama apa kata Rasulullah? Seandainya sahabat Ansar melalui satu jalur, melalui satu jalan, maka aku akan melalui jalan yang dilalui oleh jalan Al-Ansar. Nah, demikian kata Rasulullah. Dan sahabat Ansar bisa menerimanya. Mereka tunduk istislam, patuh kepada Rasulullah. Ini adalah keputusan Rasulullah. Mereka anggap itulah yang terbaik bagi diri mereka. Dan memang benar itu yang terbaik bagi mereka. Nah, ada seorang yang tidak puas dengan pembagian ini, yaitu Abdullah At-Tamimi Dzulkhuwaisirah. Dia mengatakan dengan perawakan pendek, tegap, botak. Apa? Gimana perawakannya? Ini benar-benar pendekar ini. Ya, dia berkata, "Idil ya Muhammad, berlaku adil wahai Muhammad. Ini adalah pembagian yang tidak menginginkan keredaan Allah," katanya. "Ini adalah pembagian yang tidak adil," katanya. "Berlaku adil ya Muhammad." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Jika aku tidak berlaku adil, siapakah lagi yang dapat berlaku adil? Siapakah lagi yang dapat berlaku adil? Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah dicoba lebih besar dari ini, tapi dia bersabar," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah untuk membunuh orang ini. "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh orang ini." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan. Dalam riwayatnya dikatakan, siapakah yang mau membunuh orang ini? Ya. Dalam riwayat lain ini ya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengacung, saya. Kemudian dengan pedang terhunus di tangannya, dia pun mendatangi orang tersebut dengan pedang yang sudah bergetar di tangannya. Tapi ketika dia mendekat, rupanya orang itu lagi sholat. Dan dia terkesima dengan sholatnya begitu khusyuk. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku membunuh seseorang yang sedang sujud kepada Rabb-nya? Lalu Rasulullah menawarkan pekerjaan ini kepada yang lainnya. Umar bin Khattab yang ngacung. Saya ya Rasulullah. Maka dengan pedang terlunus juga dia mendatangi orang tersebut. Namun, ternyata orang itu juga lagi sujud. Belum bangkit dari sujudnya. Ini mensifatkan bagaimana ibadahnya. Kan begitu. Orang bisa terkesima. Penampilannya Masya Allah. Kan begitu ya. Iya. Penampilannya Masya Allah. Lalu Umar mendatanginya, dia juga lagi sujud. Lalu Umar kembali, ya Rasulullah, bagaimana aku membunuh seorang muslim yang sedang salat? Lalu Rasulullah menawarkan lagi, siapakah yang mau melakukan tugas ini? Maka Ali bin Abi Thalib yang mengacung. Lalu Ali bin Abi Thalib pun datang dengan pedang terlunus. Ternyata orang tersebut sudah tidak berada di tempatnya. Apa kata Rasulullah? Seandainya kalian bunuh orang tersebut, maka itu adalah awal fitnah dan akhir fitnah, kata Rasulullah. Kenapa awal fitnah? Maka akan tersebar bahwasanya Rasulullah membunuh sahabatnya. Itu fitnah, kan begitu? Padahal ini adalah orang yang berhak untuk dibunuh. Kalau tidak terbunuh, maka kata Rasulullah, sayakhruju min di hadzal rajul qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tahanajirahum. Dalam riwayat lain, taraqiyahum. Yamruquna minal Islam kama yamruqu saham minar ramiyah. Akan keluar dari benih orang ini tadi kaum yang membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka yang mereka tidak memahaminya. Mereka keluar dari ad-din sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Di dalam riwayat lain kalian akan merasa hina di hadapan mereka. Salat kalian merasa kurang di hadapan salat mereka. Puasa kalian di hadapan puasa mereka. Ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Maksudnya apa? Ibadah mereka itu kuat. Penampilan mereka mempesona. Oleh karena itu banyak orang yang terfitnah. Dan fitnah Khawarij ini adalah fitnah yang amat besar yang menimpa umat ini. Hingga terbunuhnya dua khalifah. Yaitu khalifah Utsman bin Affan dan khalifah Ali bin Abi Thalib, disebabkan fitnah Al-Khawar. Jadi bukan suatu yang ringan. Alam tetapi sebagaimana sabda Rasulullah, janji Rasulullah pada suatu hari, ya ini juga merupakan salah satu kebenaran nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama serombongan sahabatnya, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib. Tidak jauh Rasulullah berjalan, tiba-tiba qadarullah putuslah tali sandal Rasulullah. Putus tali sandal Rasulullah. Karena enggak boleh memakai sandal sebelah, Rasulullah tinggalkan. Lalu Ali bin Abi Thalib langsung menawarkan, ya Rasulullah, aku membetulkan sandal ini. Ali bin Abi Thalib membetulkan sandal, Rasulullah terus berjalan. Jadi berarti apa? Ali bin Abi Thalib tertinggal di belakang, bukan dari media. Ikuti cerita saya. Ya nanti kan ada pertanyaannya nanti pagi. Nah, Ali bin Abi Thalib tertinggal di belakang sedang apa? Membetulkan sandal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya lainnya berjalan terus hingga pada satu tempat Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalian akan memerangi satu kaum yang mengingkari Quran ini sebagaimana kalian akan memerangi juga orang-orang yang menakwilnya. Siapa orang-orang yang menakwilnya? Yaitu Al-Khawarij. Maka para sahabat pun berebutan, ya Rasulullah, siapa yang memerangi itu? Siapa yang menumpas itu? Saya atau siapa itu? Wah, masing-masing ngaji. Tapi Rasulullah mengatakan tidak, akan tetapi khasifun nahli. Tidak, tapi yang menumpas mereka nanti adalah khasifun na'li. Arti khasifun na'li adalah orang yang membetulkan sandal. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Datang Ali bin Abi Thalib, kemudian para sahabat mengucapkan selamat. Ali bin Abi Thalib enggak tahu. Di dalam riwayat dikatakan Ali bin Abi Thalib tersenyum seakan-akan beliau sudah tahu bahwasanya itu sudah dikhabarkan Rasulullah sebelumnya. Dan coba lihat hadis yang kita bacakan tadi sebelumnya, di mana Umar Abu Bakar As-Siddiq enggak jadi, Umar bin Khattab enggak jadi, Ali bin Abi Thalib menemukan tatkala menjumpai orang tersebut tidak ditemui di tempatnya, ternyata dia sudah pergi. Nah, itu rahasianya. Dan di dalam sejarah juga tercatat bahwasanya yang menumpas Khawarij ini adalah Ali bin Abi Thalib di peperangan Nahrawan, di mana peperangan yang besar Al-Khawarij dengan bala tentara yang mencapai 12.000 orang ditumpas seluruhnya hingga tersisa 9 orang. Tersisa berapa? 9 orang. Dan yang terbunuh dari tentara Imam Ali bin Abi Thalib hanya 9 orang juga. Nah, bayangkan itu peperangan yang benar-benar dahsyat dan merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbunuh cuma 9 dan Khawarij cuma tersisa 9. Itu terpencar-pencar, ada yang ke Yaman, ada yang ke Amman, Amman itu Yordania sekarang, ada yang ke Oman, ada yang ke Hijaz, ada yang ke Khorasan. Nah, terpencar-pencar. Nah, dari 9 ini telah menyebar, nanti membawa pemikiran Khawarij sampai hari ini masih ada dan muncul kembali. Nah, benarlah kata Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? La ya'ti 'alan nasi zamanun illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunan hatta tahyal bid'ah wa tamutu sunan. Tidak akan datang bagi umat manusia melainkan mereka akan mengadakan, menghidupkan bid'ah kembali dan mematikan sunnah. Ya. Hingga menyebarlah bid'ah dan terkubur.